Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqara al-musannifu rahimahullahu ta'ala athani al-hakimu al-jairu al-mugiru li ahkamillahi ta'ala. Thumma qara al-sharihu rahimahullahu ta'ala athani man hakama bi ghairi ma anzalallahu. Ha'ala ya'ummu kutna man hakama bi ghairi ma anzalallahu bayanat nasi fil khusumati war munaza'ati. Hakama bainahum bil qanuni aw bi awa'idil badwi wassulumi allati 'alayha al badwu wal qaba'ilu wa a'rada an kitabillahi hadha huwa at-taghutu. Yahkumuna bighairi ma anzalallahu wa yad'una anna hadha minal islahi wat tawfiqi bainan nasi. Hadha kadhibun. Al islahu la yakunu idna bi kitabillahi wat tawfiqu bainan nasi war mu'minina la yakunu idna bi kitabillahi. Fakaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna idna ihsanan wa tawfiqa. Ulaika alladhina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'id anhum wa qurnahum fi anfusihim qawlan baligha. Wa ma arsalna min rasulin idna liyuta'a bi'idnillahi wa ra'annahum ildalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadu allaha tauban rahima. Law annahum tabu ilallahi waja'uka hadza fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'da mautihi fala yudhabu ila qabrihi. Al-insanu idza atnaba yatubu ilallahi wa yastaghfiru fi ayyi makanin. Wallahu ghafurun rahimun. Wa la yahtadu ila an yadhhaba ila qabri rasuli kama yaqulu al-mukhrifuna ar'ana. Inna hadha yadunnu ala anna al-mudniba yudhhabu indal qabri wa yatlubu minar rasuli al-musamihati wa yastaghfiru indal qabri hadha kadhibun. Ar-rasulu ma amara an yastaghfara inda qabrihi wa ra as-sahabatu kanu yadhhabuna ila qabri rasuli li yastaghfiru kanu yatubuna ila Allahi fi ayyi makanin. La yahtaju ila annaka tadhhabu ila qabrihi walakin hadha fi hayati rasuli li annahum asa'u fi haqqi rasuli haytu insarafu anit tahakumi ilaihi. Fa hadhihi isa'atun fi haqqi rasuli sallallahu alaihi wasallam. Fa hum yadhhabuna wa ya'tadiruna inna rasuli ba'da taubati ila Allahi azza wa jalla. Fa kana hadha fihi mukharafatun lillahi wa mukharafatun lirrasuli wal mukharafatu fi haqqillahi laha al-istighfaru wal mukharafatu fi haqqi rasuli yadhhabuna ilayhi wa yatlubuna minhu al-musamahata wal afwa anhum li annahum akhta'u fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wa tawagitu katsiratun ru'usuhum khamsatun as-sani al-hakim al-ja'ir. Ya. Yang kedua hakim, pemberi keputusan, pewenang, orang yang punya kewenangan keputusan, yang jahat, yang ja'ir. Ini al-mughayyiru li ahkamillahi ta'ala. Yang merubah hukum Allah. Semua penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah namanya togut, kata Syekh bin Baz. Togutnya apakah togut asgor atau togut akbar? Pokoknya togut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan jair. Ya, Syekh bin Baz mengatakan apa? Empat keadaan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. tiga murtad bil ijma, satu selamat. Selamat dari kekufur akbar, tapi enggak selamat dari kufur asgor. Enggak selamat dari togut asgor. Yang kufur akbar itu yang mengatakan hukum dia yang terbaik. Yang kedua, yang mengatakan hukum Allah dan hukum dia sama baiknya. Yang ketiga, dia mengatakan hukum Allah yang terbaik, hukum dia jelek. Namun boleh-boleh aja. Maka murtad. Ya, yang enggak murtad artinya kufur asgor, kata Syekh bin Baz apa? Yang mengatakan hukum Allah yang terbaik, hukum dia jelek, dia meyakini dia bermaksiat. Ada enggak kayak gitu? Hah? Yang ada sekarang apa? Malah nantang. Siapa yang mau ganti hukum ini, mau digebuk. Ciri-ciri teroris mau mengganti undang-undang dia. Taib. Nah, kebanyakan orang memandang bahwasanya yang keadaan yang keempat enggak kafir akbar, itulah kufrun duna kufrin. Tafsiran dari Ibn Abbas. Namun para ulama yang lain, semisal gurunya Syekh bin Baz, ya, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim di Tahkimul Qawanin, enggak seperti itu. Kalau ulama zaman sekarang banyak juga, yaitu semisal Syekh ya Abdullah Al-Gunaiman, mertua dari Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badar, besan dari Syekh Abdul Muhsin. Itu berpendapat yang kufrun duna kufrin itu fil qadaya al-amah, pada kasus tertentu, kasuistik. Semisal pemerintah Saudi berhukum dengan hukum Allah. Pada kasus A, kasus B, malah berhukum dengan apa namanya? Selain hukum Allah. Itulah kufrun duna kufrin. Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, saya akan bacain fatwanya, enggak ada di sini. Ya, saya akan bacakan. Wa amma alladhi qila fihi innahu kufrun duna kufrin idha hakama ila ghairillah ma'tiqadi annahu asin wa anna hukmallahi wal haq fa hadzal ladzi yasduru minhu al marrah wa nahwaha. Adapun yang dikatakan kufrun duna kufrin jika dia berhukum dengan selain hukum Allah dengan meyakini bahwa dia bermaksiat dan hukum Allah itulah yang hak. Ini muncul dari dia berhukum dengan selain hukum Allah itu marrah, sekali aja. Ya. Wa ammal ladzi ja'ala qawanina bitartibin wa takhdi'in fa huwa kufr. Adapun yang memang menjadikan undang-undang buatan manusia, itulah memang urutan tempat dia berhukum, tempat dia tunduk pada hukum, memang itu jadi undang-undang plak dia, yaitu kufur akbar. Wa in qalu akhtana, walaupun dia mengatakan, iya kami keliru, kami salah, kami maksiat. Hukum syar'i adalu. Walaupun dia mengatakan, hukum syariat lebih adil. Fahada kufrun nakilun anil millah. Ini kekufuran mengeluarkan dari agama Islam. Jadi marah sesekali aja. Paham gak sini? Ya. Tapi barakallahu fiik. Ngerti gak sini? Ngerti gak? Ini dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di kitab Aqidah At-Tauhid. Nah, ini bukunya. Nah, dalam daurah kita waktu itu Tahkimul Qawanin kita bacakan fatwa itu. Yang di Lembang. Ya, mau daurah lagi Tahkimul Qawanin. Nah. Mabok antum bentar. Langsung nuduh takfiri itu Syekh Muhammad bin Ibrahim, guru Syekh bin Baz, mufti pertama Kerajaan Saudi Arabia. Langsung dituduh takfiri deh. Yang nuduh takfiri siapa? Ya Kabayan. Orang dungu. Tapi barakallahu fiik. Ya. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan juga mengatakan di Aqidatut Tauhid, fa farraqa rahimallah bainal hukmi al-juz'i alladhi la yataqarraru wa bainal hukmi al-'am alladhi huwa al-marji'u fi jami'il ahkam aw ghalibiha. Ya, nih kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maka Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh membedakan antara hukum parsial yang tidak berulang-ulang, terkadang aja dia berhukum dengan selain Allah, itulah kufrun duna kufrin. Dan hukum umum yang memang itu tempat rujukan pada seluruh hukum atau dominannya. Wa qarara anna hadza kufra wa anna hadzal kufra naqilun anil millah mutlaqan. Dan Syekh Muhammad bin Ibrahim kata Syekh Shalih Al-Fauzan mentakrir, menetapkan bahwasanya yang tadi itu yang berulang-ulang, walaupun dia meyakini hukum Allah yang terbaik, hukum Allah yang adil, saya bermaksiat, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, itu kufur, mengeluarkan dia dari Islam secara mutlak. Ya, ini kata siapa? Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ini kita udah pernah bacain tuh, santri lama yang ikut dulu. ya, fikri, faris, ya, tahkimul qawanin. Kalau mau qiraah itu sama fikri sama faris itu belum puasa tahkimul qawanin. Ya, jangan sama saya, ntar saya lagi yang dituduh takfiri apa? Khawarij. Ah. Ya. Tapi barakallahu fik. Ibnu Taimiyah juga punya kalam kayak gitu, ya. Tapi di Minhajus Sunnah An-Nabawiyah panjang ini dikutip di Aqidah At-Tauhid. Ya, nantilah habis lebaran lah insyaallah kita bacain ini ya. Atau bulan puasa kali. Hah? Sesantai kita baca santai Aqidah At-Tauhid. Baca santainya aja begini. Ya, barakallahu. Oh, kalau bulan puasa kita ini aja ya, baca-baca buku Ibnu Qayyim. Waktu itu kita bacakan itu tahun lalu. Apa Faris? Risalah Ibnu Qayyim ila Ahadi Ikhwani. Mungkin sekarang kita bacain itu kali At-Tuffah al-Iraqiyah. Ya, Ibnu Taimiyah. Yang kolbu-kolbu aja lah. Nah, atau buku tafsir kayak apa? Bulan puasa manto, jangan tahkimul qawanin. Bulan puasa itu mentakfir gitu. Tasawuf ya. Tasawuf cinta. Ada lagi tadi. Ya. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, yang kedua yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka ini umum mencakup segala hukum yang berhukum itu selain dengan apa yang Allah turunkan. Ya, apakah dia hukum itu antara manusia dalam khusumat, pertikaian, atau dalam munazaat, ya, persengketaan, atau menghukumi hakama diantara mereka dengan konun, undang-undang manusia, atau dengan awa'id, ya, awa'id, adat-adat istiadat badawi, badui, atau sulum, ya, ya, apa nih sulum ini, undang-undang gitu ya, undang-undang setempat. Alati alaiha al-badu wal qabail, yang ada di badui maupun di kabilah-kabilah. A'radan kitabillah, dia berpaling dari kitabullah. Inilah togut. Dia berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Wayad da'un, dan dia mengklaim inilah islah. Ya, ini kayak di orang zaman sekarang nih. Bahkan dia mengatakan syariat enggak cocok di sini. Cocoknya di Arab. Ini murtad ijma itu mah. Ya. Taib, inilah taufik, ya. Inilah perdamaian di antara manusia. Sama kufurnya itu, pemimpin pertama antum itu. Ketika Buya Nasir menggebrak meja pada KTT 51, ya, karena merasa dikhianati dulu tahun 45, Piagam Jakarta, mengatakan ini kalau ini ntar nggak damai, ntar ribut orang Indonesia ini, ah? Ini yang cocok adalah ini undang-undang Belanda. Ah, itu terancam itu orang kufur dia itu. Ya, iya dan billah. Atau ada lagi pemimpin tuh zaman sekarang tuh yang doyan datang ke dukun itu. Ya, yang suka mengatakan harus dipisah benar-benar itu negara dan politik, apa agama dan politik. Dia juga tuh yang bilang, siapa yang mau mengganti undang-undang dia, kita gebuk, kita lawan. Aduh. Nah, itu tukang datang ke dukun tuh, tukang mandiin mobil halu. Ya, iya dan billah. Hai barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Yahkumuna bi ghairi ma anzalallah. Mereka berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Mereka mengklaim inilah kebaikan, perdamaian di antara manusia. Ini kedustaan kata Syekh. Al-islah, yang namanya islah. Ya. Itulah yakunu illa bi kitabillah. Yang namanya islah itu enggak mungkin terrealisasi kecuali dengan apa yang ada di Al-Qur'an. Ya. Taufik perdamaian di antara manusia dan kaum mukminin itu enggak mungkin terrealisasi kecuali dengan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Islah perbaikan itu enggak mungkin. Ya, lewat hukum Belanda. Ya, Allah taala berfirman mengenai hal ini. Ya, fa kaifa idza asabatuhum musibah? Gimana coba kalau musibah menimpa mereka bima qaddamat aydihim? Ya, karena apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Tsumma ja'uka yahlifuna billah. Kemudian mereka datang kepada engkau wahai Nabi. Ya, mereka bersumpah atas nama Allah, in aradana ila ihsana wa tawfiqa. Tidaklah kami inginkan kecuali kebaikan dan perdamaian. Ulaika alladziina ya'lamu Allahu fi qulubihim itulah mereka orang-orang yang Allah sudah tahu di kalbu mereka. Fa'arid anhum, berpaling dari mereka wahai Nabi. Wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, nasihati mereka dan ucapkan kepada mereka ucapan yang mengena. Wa ma arsalna kami rasulin illa liyuta'a biidznillah, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan agar rasul itu ditaati dengan izin Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullah tawwabar rahima. Seandainya mereka berbuat zalim, menzalimi diri mereka sendiri, kemudian mereka datang pada engkau, ya, meminta ampunan Allah, dan rasul pun juga meminta ampunan Allah untuk mereka, tentulah mereka akan mendapati Allah Maha Penerima Taubat dan lagi Maha Penyayang. Law annahum tabu ila Allah wa ja'uka hadza fi hayati nabi. Ini kalau di masa Nabi. Ya, barakallahu fikum. Ya, kalau di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Amma ba'da mautih. Adapun, ya, setelah wafatnya beliau, fala yudhab, fala yadhhabu ila qabri. Maka janganlah ia datang ke kuburan Nabi. Ya, al-insan idza adnaba yatubu ila Allah. Seseorang kalau dia berbuat dosa, ya dia bertobat pada Allah. Dia beristighfar di tempat manapun. Karena Allah Maha Ghafur, Maha Rahim. Gak butuh dia pergi ke kuburan Rasul sebagaimana dikatakan oleh para mukhrifun. Orang-orang pendusta, pendongeng al-an saat ini. Ya. Taibarakallahu fikum. Ya, yang mengatakan inna hadha yadulu ala annal mudhniba yadhabu indal qabri. Nah, dia mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa orang yang berdosa itu dia mesti, ya, apa namanya, pergi dia ke makam Nabi. Yatlubu minar rasul al-musahamah, al-musamahah. Oh, dia minta maaf sama rasul. Beristighfar di sisi kuburan rasul. Ini dusta. Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'amara ayustaghfara inda qabri. Rasul enggak pernah memerintahkan agar diminta ampunan di sisi kuburan beliau. Demikian pula sahabat. Mereka pergi ke kuburan Rasul, enggak pernah para sahabat pergi ke kuburan Rasul beristighfar di sisi kuburan Rasul. Mereka bertobat pada Allah di mana aja. Enggak butuh Anda itu pergi ke kuburan kalau mau tobat. Ya. Nah, ini di masa Rasul, di annahum asa'u fi haqqir Rasul. Ya. Ketika Rasul masih hidup, karena mereka berbuat keburukan terkait Rasul. Taib. Haitsu insarafu anit tahakkum ilaih, ketika mereka berpaling dari berhukum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini termasuk isaah fi haqqir Rasul. Ya, berbuat buruk terhadap hak Rasul. Fahum yadhabuna wa ya'tadiruna inda Rasul ba'da taubati ila Allah. Mereka datang kepada Rasulullah, minta udzur kepada Rasulullah setelah bertobat pada Allah. Fakana hadza fihi mukhalafatun lillah. Maka hakikatnya ini berarti apa? Ya, menyelisihi Allah juga, karena Rasul itu ditaati dengan izin Allah. Illa liyuta'a biiznillah. Ya. Fa mukhalafatun li Rasul, dan juga mukhalafah penyelisihan terhadap Rasul. Ya. Nah, mukhalafah menyelisihi hak Allah, laha al-istighfar. Itulah yang mesti minta ampunan. Wal mukhalafah menyelisihi hak Rasul, maka dia pergi kepada Rasul, minta maaf pada Rasul. Oh ya. Di annahum akhta'u fi haqqi, karena mereka berbuat salah terhadap hak Rasul. Nah, Fakhruddin, baca Fakhruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala syari rahimahullah. Qala al-mu'allif. والدليل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يغفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال الشارح هذا الدليل على أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت في قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالطاغوت قيل هو الشيطان وقيل هو كعب ابن الأشرف اليهودي وقيل أنهم الكهان لأن العرب عندهم لكل قبيلة كاهن. yahkumu bainahum. Baik, ini dulu ya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, alam tara ila ladina yas'umun, apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang mengklaim annahum amanu, bahwa mereka telah beriman, bima unzila ilaik, terhadap Al-Quran yang diturunkan pada engkau, wa ma unzila min qablik, maupun ayat kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, yuriduna, ternyata mereka ingin ayatahakamu ila taugut, berhukum pada taugut. Ini kisah antara seorang Yahudi dan munafik yang berselisih. Si Yahudi mau berhukum dengan Rasulullah, bertahkim, karena dia tahu Rasulullah SAW tidak mau menerima suap. Sedangkan si munafik tidak mau, dia maunya kepada Ka'ab al-Ashraf, seorang Yahudi, karena dia tahu Ka'ab al-Ashraf bisa menerima riswah. Nah, taib. Baru ingin aja sudah Allah sebut yuriduna ayyatahakamu ila taugut. Dan si Ka'ab ibn al-Ashraf dikatakan Allah sebagai taugut. Wa ma umiru ayyakfuru bih, padahal tidaklah mereka di waqad umiru, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taugut. Namun yuridu asyaitanu ayudillahum dola alam ba'idah, setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ya, taib. Nah, kata Syaikhul Fauzan, ini adalah dalil bahwa siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia adalah taugut. Yuridu ayatahakamu ila taugut, baru ingin aja tuh. Maka taugut di sini adalah syaitan. Ada yang mengatakan dia adalah Ka'ab bin al-Ashraf al-Yahudi. Ada yang mengatakan dia adalah dukun-dukun, karena orang Arab masing-masing kabilah punya dukun yang mereka berhukum, yang menghukumi ya kabilahnya. Terus lanjut lagi Pak Rudin. As-salis. As-salisu alladhi hakama bighairi ma anzalallahu wad-dalilu qawluhu ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Baca syarahnya. Qala syarih, فالآيات حكمت عليه بالكفر وهذا إذا تعمد الحكم بغير ما أنزل الله وجعل المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله تحكم بغير ما أنزل الله بقوانين وضعية بقوانين بقوانين وضعية وألغوا الشريعة وقصرها على الأحوال الشخصية فقط وأما المنازعات بين الناس والخصومات فيحكم فيها القانون هذا كافر. طيب. Ayat ini kata Syaikh Shalih Fauzan, hakamat menghukumi alaihi bil kufur, orang tersebut dengan kekufuran apabila dia sengaja berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Ya, dan dia menjadikan mahakim, berbagai mahkamah-mahkamah ya yang berhukum ya dengan kekufuran, yang berhukum dengan selain hukum Allah dan berhukumnya malah dengan konun wad'iyah, undang-undang buatan manusia, dan dia algo, dan dia algo yulgi, apa artinya, tidak memungsikan, dia tidak mengambil syariat. Ya, dia tidak mengambil syariat dan malah membatasinya ya dengan alal ahwal asyakhsiyah faqat. Ya. Dan dia batasi syariat itu udah individu aja nih, kalian aja. Adapun munazaat, persengketaan di antara manusia, khusumat, perselisihan, mereka berhukum dengan undang-undang buatan manusia, hada kafirun kata Syekh. Maka orang ini adalah kafir. Terus lanjut wistasna min dzalik. ويستثنى من ذلك أولا من حكم بغير ما أنزل الله بسبب اجتهاد وأخطأ في اجتهاده وهو أهل اجتهاده وهو أهل لاجتهاده فهذا مأجور ومغفور له خطأه. الثاني من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه مخالف ولكن حكم به لهوى في نفسه أو لطمع في مال أو رشوة وهو يعتقد أنه يجب الحكم بما أنزل الله يعتقد هذا ويعتقد أنه مخالف فهو مذنب وعاص صاحب كبيرة. طيب Wah, kayaknya enggak cukup waktunya nih. Saya yang baca aja deh, biar cepat ya. Dikecualikan dalam hal ini, yang pertama yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, dengan sebab ijtihad. Dan dia salah dalam ijtihadnya. Namun dia orang yang memiliki kapasitas dalam ijtihad. Maka orang ini keliru, dia dapat pahala atas pahala ijtihadnya, dia ampuni atas kekeliruannya. Yang kedua, yang berhukum dengan selain hukum Allah, dia ketahui itu keliru. Namun dia selisihi. Ya, namun dia berhukum karena hawa nafsunya, karena ketamakan pada dunia atau suap. Dalam keadaan dia meyakini wajib berhukum dengan hukum Allah, dia meyakini bahwa dia menyelisihi, dia meyakini dia berdosa, maksiat, ini sahibu kabirah. Ya. Nah, ya, yang berikutnya. Ar-rabi alladhi yadda'i ilmal ghaib min dunillah. Ya, yang mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib selain Allah, maka dia taghut. Dalilnya ialah alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang Maha mengetahui yang ghaib, maka Allah tidak memperlihatkan ilmu ghaibnya kepada siapapun. Ya. Baik. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, haula'i humul kuhan, mereka adalah para dukun. Fahum tawagitu, mereka lah para togut. Fala yajuz at-tahakum ilaihim, maka enggak boleh berhukum pada mereka. Wala yajuz adzahabu ilaihim, enggak boleh pergi ke mereka. Wasu'aluhum, meminta, bertanya pada mereka. Li'anna ba'da nas yadzahabu ilaihim idza da'a lahu syai'un. Ya. Karena sebagian orang pergi ke tempat mereka apabila kehilangan sesuatu. Wais'aluhum anil ladzi da'a, bertanya pada mereka yang hilang. Kalau sekarang minta tur itu diatur hujan, ya dan bila. Wais'aluhum manil ladzi saharahu, bertanya pada mereka siapa yang mensihir mereka. Ya, ini namanya apa? Nusrah, menangkal sihir dengan sihir. Wais'aluhum an ahlihi idza kanu ghaibin, bertanya tentang keluarganya apabila keluarganya itu enggak ada. Ya. Mahalatuhum aw an amwalihi adayah, atau keadaan mereka atau hartanya yang hilang. Fahada yakfuru idza saddaqahum, ini kufur kalau membenarkan mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun dan membenarkan apa yang diucapkan, maka dia kafir kepada Al-Qur'an dan sunnah yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana lahum lam yusaddiqhum, kalau enggak membenarkan, fa innahu la tuqbalahu salatun 40 yawman, enggak diterima salatnya 40 hari. Famujarratu dhahabihi, datang aja ilaihim kepada mereka, musibatun kabiratun, ini musibah besar. La tuqbalu lahu salatun 40 yawman, enggak diterima salatnya 40 hari, uqubatan lahu ala dhahabihi ilaihim, sebagai sanksi hukuman buat dia karena dia pergi ke mereka. Ya dan billah. Ya, illa man irtada min rasulin, kecuali Allah berikan ilmu gaib tersebut kepada rasul yang Allah ridai. Sedikit aja, makanya rasul bisa memberikan tanda-tanda hari kiamat gitu ya. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga di depan dan di belakangnya. Ya, lihat footnote 16. Illa man irtada min rasulin, sawa'un kana rasulan minal malaika au minal bashar. Apakah rasulnya itu malaikat atau manusia? Karena rasul itu ada dua. Rasul malaikat Jibril, rasul manusia, nabi dan rasul. Fa innallaha qad ya yutli'uhu, karena terkadang Allah memberitahukan ala syai'in minal ghaib, ya, sesuatu hal dari yang ghaib ya kepada rasulnya, lima salihil ibad, untuk kemaslahatan para hamba. Wa liyakuna mu'jizatan li rasul, sebagai mukjizat juga buat rasul. Wa yakunu ya ma'ar rasuli rasadun minal malaika, ya, dan ada penjaga ya dari, untuk para rasul dari kalangan malaikat yang menyertai rasul tadi. Ya, wa qala ta'ala wa indahu mafatihul ghaib, di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu ghaib, la ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Ma fil wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah mengetahui apa yang ada di daratan di lautan. Wa mataskutu min waraqatin ila ya'lamuha, tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Wala jan wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, tidak ada biji-bijian dalam kegelapan tanah maupun yang basah maupun yang kering kecuali itu semua sudah ada di kitab mubin, yaitu lauhul mahfud, ya, kitab yang nyata. Mana lagi tadi, footnote nomor 17. Indahu, di sisi Allah jalla wa ala, ya, ilmul ghaib al khas wal am, ilmu ghaib yang khusus maupun yang umum. yang khas mafatihul ghaib, ya, kunci-kunci ilmu ghaib, hadihi la ya'lamuha ahadun. Enggak ada yang tahu sedikit pun, seorang pun, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Nabi malaikat yang didekatkan sekalipun, Jibril maupun nabi yang diutus sekalipun. Inna innallaha indahu sa'il musa'ah. Nih, mafatihul ghaib. Ya. Sesungguhnya di sisi Allah sajalah ilmu pengetahuan tentang hari kiamat, wal ghais, tentang hujan tuh, bukan dukun rara, ya. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah saja yang tahu apa yang ada di rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Ya. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang dia usahakan besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di mana dia bakal mati. Ya. Wa hadza la yadri anhu ahadun, seorang pun dia enggak tahu. Illallah, kecuali Allah Jalla wa'ala, hadza fil ghaib. Ini pada ghaib. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di daratan maupun di lautan. Ya. Taib, ini ilmu ghaib yang umum, hadal ilmu al-am. Wa matasqutu min waraqatin. Nah, dan seterusnya ayat yang tadi. Ya, hadza ilmullah asyamil ya likulli syai'. Ini ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu. Ya, wa ma ilmihi bersamaan dengan ilmu Allah bi kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, kata bahadhil asya'a, Allah menulis semua itu fil lauhul mahfuz, di lauhul mahfuz. Alimaha awalan, Allah yang mengetahuinya. Ya. Allah yang mengetahuinya yang pertama kali. Ya. Wa ahata biha, Allah meliputinya, summa katabaha fil lauhil mahfuz. Kemudian Allah menulisnya di lauhul mahfuz. Al khamis alladhi yu'badu min dunillah wa huwa radin bil ibadah. Yang kelima, yang diibadahi selain Allah dan dia ridho diibadahi. Ini tagut. Nabi Isa bukan tagut karena enggak ridho diibadahi. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa may yaqul minhum inni ilahun min dunillah falidzalika najzihi jahannam wa kadzalika najzidz zalimin. Ya. Taib. Dalilnya ialah barang siapa di antara mereka yang mengatakan sesungguhnya aku adalah yang disembah selain Allah, maka kami akan balas dia dengan jahannam. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Ya, wa bihadza al-qaid, maka berdasarkan qaid ini, syarat ini, wa huwa radin, dia ridho diibadahi, amalladzi yu'badu min dunillahi wa huwa ghairu radin, yang diibadahi selain Allah dia enggak ridho diibadahi, fa hadza la yusamma taghutan, dia enggak disebut sebagai taghut. Yakhruju min bidzalika al-malaikatu wal anbiya wa salihun, para malaikat, nabi, orang soleh yang diibadahi itu bukan taghut. Auliyaullah as-salihun, para wali-wali Allah bukan taghut. La yadkhuluna fi tawagit, mereka enggak masuk ke dalam cakupan taghut. Li'annahum lam yardau biha, karena mereka enggak ridho diibadahi. Bal kanu yanhauna anha fi hayatihim, bahkan mereka semasa hidup mereka melarang hal ini. Wa inna ma hasala hadza ba'da mautihim, terjadi penyembahan terhadap mereka ini setelah kematian mereka. Wa ghaibatihim aninnas, dan ketika mereka sudah enggak ada lagi. Ya. Wa alam annal insan la yasiru mu'minan billahi illa bil kufri bi tagut, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ketahuilah seseorang tidak bisa menjadi mukmin kecuali dia mesti kufur pada tagut. Dalilnya firman Allah Taala, "Faman yakfur bi tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil uratil wusqa lan fi samalaha wallahu samiun alim." Ini jelas ya. Ya. Ar-rusyd di sini adalah dinu Muhammadin, agamanya Muhammad. Wal ghaib dinu Abi Jahal. Nah. Urwatul wusqa, apa itu syahadatu alla ilaha illallah. Ya, wa hiya mutadamminatun lin nafyi wal isbat. Nah, ayat ini juga mencakup nafyi isbat. Tanfi jami'al anwa'il ibadah, menafikan seluruh jenis-jenis ibadah an ghairillahi ta'ala, dari selain Allah. Wa tusbitu, dan menetapkan jami'a anwa'il ibadah likulliha lillah, dan menetapkan semua jenis ibadah untuk Allah semata, wahdahu la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Naam. Al-wuratul usqa, kata Syekh Shalih Fauzan, ialah kalimat la ilallah. Ya. Watusamma urwatul usqa, dinamakan urwatul usqa, watusamma kalimat at-taqwa, watusamma kalimat al-ikhlas, itu nama-nama la ilallah. Qatabayyana rusdu minal ghaib. Ya. Sungguh telah jelas mana rusyd, mana al-ghaib, mana agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana agama Abu Jahal. Ya. Ar-rusyd itu adalah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinul kulli anbiya. Ya, hadza huwa rusul. Al-ghaib dinu Abi Jahal, agama Abi Jahal. Wa dinu jami'il kufar, agama seluruh orang kafir. Lakin dzakara syahadata alla ilallah hiya al-mutadamminah lin-nafi wal isbat. Nah, Syekh di sini menyebutkan la ilaha illallah itu mencakup nafyu isbat. An-nafyu fi qawlihi la ilaha isbat pada firma pada pada qaulihi illallah. Ya, tantafi jamil anwa'il ibadat min ghairillah, yang menafikan seluruh peribadatan yang diberikan pada selain Allah, wa tusbitu jami' anwa'il ibadati fid dunya wal akhirah lahu wahdahu la syarikalah, dan menetapkan seluruh jenis ibadah dunia akhirat hanya untuknya semata yang tiada sekutu baginya. Hada makna syahadati alla ilallah, ini makna syahadat la ilaha illallah, annaha tanfil ibadata amma siwallah, ini menafikan seluruh ibadah yang diberikan pada selain Allah. Wa tusbituha lillah, dan menetapkannya hanya untuk Allah. Li annaha haqqun lillah, karena ibadah adalah hak Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Fal ibadatu haqqun lillah, ibadah adalah hak Allah. Laisa li ahadin fiha istihqaqun, enggak ada ya siapapun dari kalangan siapapun yang berhak ya untuk ibadah tadi. Laisa min haqqi ahadin, enggak, bukan hak siapapun ya. Taib ayya abada ayya abuda ghairallahi ajalla wa ala, ya tidak ada satupun yang pantas dibenarkan seorang pun beribadah pada selain Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selesai kajian kita. Oh, sebenarnya ada asilah ya. Ya. Subhanakallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah.